jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Maka ini adalah dalil ahli sunnah yang mengatakan bahasanya iman itu bertambah dan berkuat. Ayat ini secara mantuk menunjukkan bahasa iman bertambah. Dan Imam Ahmad mengatakan setiap yang menerima penambahan pasti mengalami kekurangan, karena setelah dia bertambah, maka jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, maka berarti kurang. Ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka, tidak kepada yang lainnya. Alladzina yuqimuna sholata, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian apa yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan, yaitu fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Ulaika, mereka-mereka itulah humul mu'minuna haqqa, mereka lah seorang mukmin yang sejati. Lahum darajat, untuk mereka derajat, yaitu kedudukan di surga. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, dan ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu yang dimaksud rezeki yang mulia adalah fil jannah, di surga. Wa amat sama'ul muhdas, adapun acara rame-rame pada mendengarkan satu hal yang didengarkan, dan itu adalah bid'ah, yaitu adalah sama'ul kafi, adalah mendengarkan nyanyian atau nyanyian musik dengan bentuk tepuk tangan, weduf, dan tabuhan rebana, dan suruling bambu. Maka tidaklah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan semua para imam-imam agama ini yang akabir, yang senior, yang hebat, menjadikan hal ini, yaitu musik dan nyanyian, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang menilainya sebagai amal yang kurbah, mendekatkan diri kepada Allah, dan amal ketaatan. Bahkan mereka semua menilainya sebagai bid'ah yang tercela. Inilah bid'ahnya orang-orang sufi, menjadikan nyanyian dan musik sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka beribadah dengan sesuatu tidak Allah tetapkan sebagai ibadah, yaitu beribadah dengan maksiat. Maka di antara faedah bid'ah adalah siapa yang menjadikan kemaksiatan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat bid'ah. Sebenarnya adalah bid'ahnya orang-orang sufi yang menjadikan maksiat, yaitu konser musik sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan tentang nyanyian sufi, yang nyanyian ini dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebagian nyanyian yang berisi tentang zuhud, tentang semangat untuk beribadah dan yang lainnya. Imam Syafi'i mengatakan kholat lebih Baghdad. Ketika beliau berangkat ke Mesir, beliau mengatakan, aku tinggalkan di Baghdad sesuatu yang dibuat-buat oleh Al-Zanatiqah, yaitu Sufiyah. Beliau menyebut Sufiyah dengan Zanatiqah, dan orang-orang zindik, orang-orang yang tidak merusak Islam. Zindik adalah orang-orang yang tidak merusak Islam dengan menampakkan dirinya sebagai kaum muslimin. Isamunaha tangfira, mereka membuat nyanyian yang itu dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut dengan tangfir, yang di zaman ini disebut dengan nasyid. Zaman Imam Syafi'i disebut tangfir, di zaman ini disebut nasyid, disebut dengan musik islami, disebut dengan qasida. Kata Imam Syafi'i, yasuddu nabihin nata'anil Qur'an, mereka gunakan nyanyian tersebut untuk menghalangi manusia dari membaca dan mentelaah Al-Quran. Sampai di sini perkataan Imam Syafi'i. Maka ini adalah ada nas dari perkataan dari Syekhul Islam bahasanya nyanyian sufi adalah minal bid'ahil mazmumah. Nyanyian sufi adalah termasuk bid'ah yang tercela. Padahal isinya baik, isinya tentang zuhud, isinya tentang masalah taat, isinya tentang masalah qanaah dan seterusnya. Dan di mana letak bid'ahnya? Ya, karena musik yang dipakai ditambah ini dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa auliya Allah al-'arifun, dan para wali-wali Allah yang mengetahui, yaitu mengetahui hal tersebut dan mengetahui dan meyakini bahasanya dalam acara semacam ini setan mendapatkan jatah yang banyak, maka mereka yang mengetahui hal tersebut bertobat darinya. Oleh karena itu bertobat dari mengikuti acara semacam ini khiyaruman, orang-orang yang terbaik yang menghadiri acara tersebut dari mereka yaitu para wali Allah yang arifun. Adapun orang yang makin yang lebih jauh dari ilmu dan dari kewalian kepada Allah yang sempurna, maka bagian setan pada dirinya makin banyak. Dan kata Syekhul Islam, wahwa dan nyanyian semacam itu adalah bagikan khamar. Nyanyian itu tak ubahnya, tak jauh beda dengan khamar. Bahkan kata beliau, bahkan nyanyian itu lebih memberikan pengaruh ke dalam jiwa lebih besar daripada pengaruh khamar. Oleh karena itu, jika kuat mabuknya orang yang mabuk musik ini, maka setan pun turun dan setan pun berbicara dengan menggunakan lisan sebagian mereka, dan setan pun membawa sebagian mereka, menggendong mereka ke udara. Bahkan terkadang terjadi di antara mereka permusuhan, sebagaimana permusuhan itu terjadi di antara para peminum khamr. Lalu ketika terjadi permusuhan, terjadi gontokan, terjadi perkelahian, maka setan salah satu dari mereka lebih kuat daripada setan yang lain. Akhirnya sebagian mereka membunuh yang lain dalam acara tersebut. Wayadunu juhal, dan orang-orang yang tidak paham mengira bahasanya hal ini, yaitu salah seorang mereka membunuh orang lain dalam acara itu. Acara pembunuhan ini adalah dikira oleh sebagian orang-orang yang bodoh dan termasuk karma Allah, karma yang Allah berikan kepada wali-wali Allah yang bertakwa. Padahal jelas perbuatan membunuh orang ini menjauhkan pelakunya dari Allah, dan ini adalah kejadian luar biasa yang berasal dari setan. Karena sesungguhnya membunuh seorang muslim itu tidaklah halal alias haram kecuali dengan alasan yang Allah bolehkan, yaitu kisah rajam, sangat zina dan yang lain. Maka bagaimanakah mungkin qatlul ma'asum, membunuh seorang yang terjaga darahnya, ma'asum maknanya terjaga darahnya, yaitu muslim atau kafir dini dan yang lainnya. Maka bagaimanakah mungkin membunuh seorang yang terjaga darahnya? Terjaga darahnya ini lebih luas daripada sekedar mengatakan muslim. Karena kata-kata maksum itu mencakup muslim, mencakup kafir dini, ya, kafir mu'ahad, ini kafir musta'min. Maka mencakup semua orang, baik kafir atau muslim yang terjaga darahnya. Maka bagaimanakah membunuh seorang yang terjaga darahnya adalah salah satu bentuk karoma yang Allah gunakan untuk memuliakan wali-walinya. Ini ada perkataan yang indah yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Wa inna ghayatul karamati luzumul istiqamah. kalimat yang sangat indah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, wa inna maghayatul karamah luzumul istiqomah. Dan sesungguhnya karamah yang paling hebat adalah istiqomah di atas agama Allah, bukan kemampuan luar biasa, bukan keajaiban yang aneh-aneh. Namun orang itu bisa terus menerus luzum, bisa terus menerus dalam istiqomah dalam di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kaum yang paling hebat, terlebih lagi di zaman yang rusak, di mana zaman yang banyak godaan, godaan dunia yang menyeret orang untuk menyimpang dari jalan istiqomah. Maka seorang yang bisa terus menerus dalam istiqomah, maka dia adalah orang yang mendapatkan ghayatul karamah, kaum yang paling hebat. Maka kaum yang paling hebat bukanlah kemampuan yang aneh-aneh, sebagaimana anggapan sebagian orang. Oleh karena itu, bagaimana disampaikan oleh Islam di bahasan yang lewat, bahasanya kemampuan yang luar biasa itu di zaman sahabat lebih sedikit dibandingkan di zaman tadi. Dan para sahabat lebih hebat daripada tadi. Falam yukrimullah, maka tidaklah mungkin Allah memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih hebat yang Allah berikan kepada hamba, sebagaimana Allah membantu seorang hamba tersebut untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan menambahkan seorang hamba itu semakin mendekatkannya kepada Allah dan meninggikan derajat seorang hamba. Tidak ada karamah yang lebih hebat yang Allah berikan daripada semisal bantuan Allah, yaitu taufik Allah atas seorang hamba, sehingga hamba tersebut bisa melakukan amal yang dicintai dan diridai Allah, Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika kana hal tersebut karena kemampuan luar biasa itu ada yang adalah yang termasuk dalam kategori dalam bentuk ilmu, yaitu semacam kasyaf. Dengan ini dia, dengan kasyaf ini dia mengetahui apa yang pernah saja dilakukan oleh seseorang. Dan ada juga yang dalam bentuk yang masuk dalam kategori al-qudrah wal-mulk atau wal-mulk, kekuatan, kekuasaan dan kerajaan, semacam tasarufat, sebagai kemampuan untuk mengatur benda yang lain, yang ini khawarij. Khariqah lil adah adalah satu hal yang luar biasa. Semacam berjalan di atas air, terbang di atas udara. Maka ini min jinsil qudrah wal mulk. Kemudian yang ketiga, ada karamah yang masuk dalam kategori anugerah yang Allah berikan kepada banyak orang di zahir secara lahiriah. Maka ada karamah berupa ilmu. Ya, orang yang sangat pintar, kan ini karamah. Orang yang sangat luar biasa hafalannya, luar biasa ya, pemahamannya. Sultan atau diberikan kekuasaan, diberi jabatan, atau diberi harta dan diberi kekayaan. Maka boleh jadi itu termasuk adalah khawarij. Ketika bisnis cuma sebentar sudah langsung kaya raya, nah ini khawarij. Dan semua yang Allah berikan pada seorang hamba dari perkara-perkara di atas atau yang lainnya, maka jika dimanfaatkan oleh hamba tersebut, ista'ana bihi, dimanfaatkan oleh seorang hamba tersebut atau dijadikan alat oleh hamba tersebut untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan untuk melakukan amal yang mendekatkan kepada Allah dan meningkatkan derajatnya, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hamba tersebut semakin bertambah tinggi derajatnya dan semakin dekat dengan Allah Ta'ala. dan semakin tinggi derajatnya. Namun jika nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan pada hamba tadi dimanfaatkan oleh hamba tersebut untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan fawahis, dosa-dosa besar, maka orang tersebut berhak mendapatkan celaan bahkan hukuman. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak yatadarrahu menyelamatkannya dengan memberikan taufik kepadanya untuk bertobat dan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan kebajikan yang besar yang menghapus dosa-dosanya, maka jika Allah tidak menyelamatkannya dengan semacam itu, maka statusnya adalah sebagaimana orang-orang yang semacam itu yang melakukan berbagai perbuatan dosa, yaitu minat muslimi, yaitu perbuatan dosa yang lain. Oleh karena itu seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang yang memiliki kemampuan yang aneh-aneh. Dengan Allah hilangkan kemampuan, dengan Allah hilangkan nikmat yang Allah berikan padanya. Misal seorang yang dia dulunya raja, kemudian dihilangkan dia dari kerajaannya, tidak lagi menjadi raja. Atau seorang yang dulunya berilmu, kemudian dihilangkan ilmu dari dirinya. Dan terkadang Allah memberikan hukuman dengan menghilangkan amal-amal sunnahnya. Dia jadi malas melakukan amal-amal nafilah, cuma dulu rajin wajib dan nafilah, sekarang cuma tinggal wajibnya saja. Dan dengan ini maka dia turun minal walayatil khafah ilal ahmah, dari seorang wali yang istimewa karena melakukan amal wajib dan amal sunnah, yaitu yang disebut dalam Islam dengan al-muqarrabun, menjadi walayah ammah. Yang ini yaitu hanya melakukan amal, amal-amal yang wajib saja, yaitu sama dengan al-muqtasidun. Tuh. Dan ini hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hukuman Allah adalah orang dibuat malas melakukan amal amal-amal sunnah padahal dulunya rajin. Wata-wata lebih parah lagi, terkadang Allah berikan hukuman dengan orang tersebut turun derajatnya dari seorang wali Allah, dari orang yang soleh berubah menjadi berada di derajatnya orang-orang fasik. Bahkan terkadang hukumannya adalah berupa dibuat murtad dari Islam. Dan kejadian ini, yaitu murtad dari Islam, banyak terjadi pada orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa bantuan setan. Maka banyak dari mereka yang murtad dari Islam, dan banyak dari mereka tidak tahu kalau kemampuan luar biasa ini adalah bantuan setan. Bahkan dia kira ini adalah karomah untuk wali Allah. Wa yadunnu man yadunnu, dan ada orang yang punya prasangka bahasanya Allah Azza wa Jal jika memberikan pada seorang hamba kemampuan luar biasa, maka Allah tidak akan menghisab hamba tersebut berkaitan dengan amal kemampuan luar biasanya. Sebagaimana sangkaan bahasanya Allah Subhanahu wa taala jika memberikan kerajaan kepada seorang hamba, watasurfan dan kemampuan dan izin untuk mengatur orang-orang di sekelilingnya, atau memberikan padanya harta, maka Allah tidak akan menghisab apa yang dia lakukan berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan padanya. Dan di antara mereka orang-orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan luar biasa, ada yang memanfaatkan kemampuan luar biasa tersebut untuk melakukan perkara-perkara mubah, bukan perkara yang diperintahkan, bukan pula perkara yang dilarang. Maka orang yang wali yang punya kemampuan luar biasa dan kemampuan luar biasanya ini digunakan untuk perkara yang mubah, ini kata beliau yakunu min umumil awliya. Ini walinya statusnya adalah wali yang umum, bukan wali yang istimewa, yaitu al-aqrar al-muqtasidun. Adapun as-sabiquna dan al-muqarrabun, wali yang derajat yang lebih tinggi yaitu as-sabiquna dan al-muqarrabun, maka lebih mulia daripada mereka-mereka. Mereka tidak akan menggunakan kemampuan luar biasa kecuali untuk taat. Sebagaimana seorang hamba yang jadi rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang nabi yang menjadi raja. Walimakanatil khawariku kafiron ma, dan dikarenakan kemampuan luar biasa seringkali menyebabkan turunnya derajat seseorang. Karena orang yang punya kemampuan luar biasa itu ujub, akhirnya malah turun derajatnya. Derajatnya di sisi Allah. Maka banyak dari orang-orang yang saleh bertobat dari semisal itu, dari karomah yang dia dapatkan. Karena ketika dia dapatkan karomah, dia rasakan hatinya ujub, akhirnya dia malah bertobat. Akhirnya dia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dia bertobat dari zina semacam bertobat dari dosa semacam zina dan mencuri. Dan ditawarkan kemampuan luar biasa ini kepada sebagian orang yang saleh, lalu dia pun memohon kepada Allah agar dihilangkan dari dirinya. Wakuluhum, dan semua mereka memerintahkan al-murid as-salik. Murid, itu apa? Istilah sufi untuk orang yang baru belajar jalan sufiya, masuk ke dalam sebuah tarekat. Disebut juga dengan as-salik, orang yang menempuh suluk, yang menempuh jalan sufiya. Nah, para tokoh-tokoh sufi yang punya kemampuan luar biasa atau dianggap sebagai wali, itu memerintahkan kepada orang-orang yang baru belajar tasawuf, belajar sufiya, ala yaqifa indah, janganlah dia berhenti pada karoma. Janganlah yang dia pikirkan hanya karoma. Wala ja'alha himmatahu, dan janganlah karoma itu menjadi cita-citanya. Keliru. Para tokoh-tokoh sufi menasihatkan kepada murid-muridnya, kamu jangan mikirkan dan jangan bercita-cita untuk punya karomah dan punya kemampuan luar biasa. Adalah yang benar cita-citamu adalah taat dan ridha Allah. Adapun karomah itu hasil. Karomah itu hasil, buah, bukan bukan tujuan. Ini adalah nasihat yang benar. Ketika orang itu taat, ketika orang itu meningkatkan ketaatannya kepada Allah, janganlah yang dia pikirkan, wah, kapan ya saya jadi diberi karomah. Ketika orang itu belajar untuk meningkatkan amal solehnya, enggak boleh punya pikiran, wah, kapan saya jadi wali, kapan Allah berikan karomah untuk saya. Saya sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin ini dan itu, kok enggak ada yang aneh-aneh dari saya. Tidak boleh ya. Ketika orang itu meningkatkan ketaatannya, tidak boleh menjadikan karomah sebagai himmahnya. Karena ini bisa kita katakan bisa ikhlas dia dalam melakukan ketaatan. Ini tidak benar. Maka ini keliru dalam dalam beramal. Sama beramal mengharap rida Allah, mengharap surga, mengharap neraka, bukan mengharap misalnya banyak sholat dan rajin sholat, rajin puasa ini, puasa itu, kok enggak ada yang aneh-aneh ya dari diri saya. Walai tajib biha, dan dia tidak boleh beralasan dengan karma. Kalau dia punya karma, maka berarti dia adalah orang yang mulia. Kalau enggak punya karma, berarti dia adalah orang yang hina di sisi Allah. Itu bukan alasan. Ma'adhanihim, padahal mereka menyangka bahwa kelebihan yang mereka miliki itu karoma. Maka bagaimanakah jika tidak kanan sila hakikat, jika ternyata realitas sebenarnya kemampuan luar biasa yang mereka punya itu adalah setan. Dasar setan yang tidak menyesatkan mereka dengan kemampuan luar biasa. nasihat ini disampaikan oleh seorang tokoh sufi atau guru sufi, dia sampaikan kepada muridnya karena dia, karena guru sufi ini punya anggapan, para guru sufi ini punya anggapan bahwa kemampuan luar biasa yang dia miliki adalah karma dari Allah. Padahal boleh jadi itu adalah perbuatan setan. Maka hanya aku mengetahui adanya seseorang yang diajak bicara oleh tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan ini menceritakan manfaat dirinya. Bayam ngomong, manfaat bayam itu ini kepada seseorang atau tumbuhan yang lain ngomong, manfaat saya adalah kegunaan saya, faedah saya adalah gini. Padahal yang sebenarnya terjadi, setanlah yang ngajak bicara kepadanya, karena setan telah masuk terlebih dahulu ke dalam tumbuh-tumbuhan ini. Jadi yang kerasukan itu bukan hanya orang, tumbuhan juga bisa dirasuki setan. Wa minhum, dan di antara mereka ada pula orang yang diajak bicara oleh batu dan pohon. Batu dan pohon mengatakan pada orang tersebut, selamat untukmu wahai wali Allah. Lalu orang yang diajak bicara ini membacakan ayat kursi, maka hilanglah hal itu semua. Dan yang benar adalah setan masuk ke dalam pohon dan batu ini. Dan aku mengetahui di antara mereka ada orang yang punya keinginan untuk menangkap, untuk berburu, menangkap burung. Maka usfur, burung-burung kecil pun berbicara kepadanya, atau burung yang lainnya bicara kepadanya, tangkaplah aku sehingga aku dimakan oleh orang-orang miskin. Padahal sebenarnya yang terjadi, setan itu telah masuk ke dalam burung ini dan ngomong. Bukan burung yang ngomong, namun setan yang ngomong dengannya. Sebagaimana setan bisa masuk ke dalam raga seorang manusia, kemudian mengajak bicara dengan orang lain, semisal itu. Di antara mereka, di antara orang yang punya kemampuan luar biasa, itu ada seorang yang berada di dalam rumah, dan rumahnya itu dan digembok pintunya, namun dia lihat dirinya keluar dari rumah. Dia di dalam rumah, oh dia lihat dirinya itu bisa melewati pintu yang gemboa dan jalan ke sana. Itu saya itu, padahal saya di sini. Bawalannya tak, padahal dia tidak membuka gembok pintu tersebut, dan sebaliknya dia berada di luar rumah, dia merasa dirinya masuk ke dalam rumah, padahal ini rumah gemboan dan belum dibuka gemboknya, kuncinya masih di saku. Udah masuk duluan. Demikian pula terjadi di abwabil Madinah, di pintu-pintu Allah alam Madinah di sini untuk maksudnya kota Madinah atau kota secara umum. Ya, dia berada di, misalnya kita maknai Madinah ini kota secara umum, dia merasa belum masuk pintu gerbang kota, masih duluan, lalu dia lihat dirinya sudah masuk terlebih dahulu dan sebaliknya. Padahal yang terjadi, jin itu memasukkan dia ke dalam rumah tadi atau mengeluarkannya dengan cepat. Itu yang terjadi. Dan terkadang ada orang yang jin itu memperlihatkan pada dirinya banyak cahaya, atau yang diberi kemampuan luar biasa oleh jin, dengan jin itu mendatangkan di hadapannya orang yang dia cari-cari. Dia kangen dengan siapa, dan jin mendatangkan orang yang dia kangeni, dia ngobrol, duduk-duduk, kemudian pergi pulang. Padahal yang terjadi adalah setan itu berupa dengan rupa sahabat yang dia cari, dengan orang yang dia inginkan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bacakan ayat kursi melakukan baca ukhra beberapa kali, ketika ada kejadian ini, maka hilanglah itu semua. Dan aku mengetahui ada orang yang diajak bicara oleh suara yang mengajak bicara, lalu suara tersebut mengatakan, ana min amrillah, aku adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan suara tersebut menjanjikan pada dirinya, bahasanya menjanjikan, wa'ada, yaitu menjanjikan pada orang tersebut bahasanya dia adalah wali, dia adalah Imam Mahdi. yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan nampak mungkinnya berbagai kemampuan luar biasa. Semisal jika terlintas di dalam hatinya tasarufun, pengaturan yang mengatur burung atau mengatur belalang yang ada atau yang terbang di udara atau mengatur hewan-hewan ternak, maka akan terwujud apa yang terlintas dalam benaknya. Oleh karena itu, ketika terlintas dalam hatinya, dalam benaknya, bahwasanya dia ingin burung atau belalang ini terbang ke arah kanan atau ke arah kiri, maka zahatu haitu ada, maka terwujud apa yang ada dalam benaknya. Maka pergilah burung tersebut ke arah yang dia inginkan. Ketika terletak dalam hatinya dia ingin agar ba'dul mawati, sebagian binatang ternak, misalnya sapi, dia ingin sapi ini yang lagi tiduran ini bangun, atau yang bangun dia ingin agar tidur, atau yang lagi diam ingin supaya jalan-jalan, supaya pergi. Hasolalahu ma'afada, kemudian terwujudlah apa yang dia inginkan. Menurutnya hafkati, tanpa dia punya gerak sedikit pun fidzahir secara lahir, dia cuma diam gini. Ini sapi yang berdiri, wah saya tak ingin sapi ini duduk. Kemudian duduk dengan sendirinya, padahal dia tidak narik talinya supaya turun kemudian duduk. Apa itu sapi yang lagi duduk-duduk tidur sambil merem-merem, wah saya ingin sapi ini bangun. Maka bangun dengan sendirinya, padahal dia tidak narik talinya supaya berdiri. Watamiluhu, kemudian setan itu pun membawanya ke Mekah. Watatibihi, dan setan itu pun datang dengan dirinya. Watatihi, dan setan mendatangkan pada orang tersebut diakhir sosok-sosok dalam rupa yang sangat cantik. Lalu suara tadi yang sebenarnya dalam setan berkata kepada orang ini, sosok-sosok ini adalah para malaikat, ya, karubiyun, yaitu malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Mereka ingin mengunjungi rumahmu. Lalu dia batin dalam hatinya. Nah, lalu orang ini yang dibilangin kalau dia ada malaikat yang datang ke rumahnya, mau ziarah ke rumahnya, ini batin. Kenapa kok rupanya adalah rupa muda? Kok rupa tidak berjenggot? Malaikat kok tidak berjenggot ini? Kok pelompos ini tidak ada jenggotnya? Kemudian artinya adalah tetapi yang belum berjenggot, yang masih muda. Jembatin, lu kok gambar malaikat kok kayak gini? Katanya malaikat enggak pada berjenggot. Fayarfa'a arsalu, artinya dia dangakkan kepalanya kedua kalinya, maka dia jumpai yang tadi belum berjenggot, pada berjenggot semua. Yang tadi rupanya dia lihat tidak berjenggot, supaya jidung dia jumpai pilihan, sudah pada punya jenggot semua. Kemudian suara tadi pun berkata kepada dirinya, tanda dan ciri bahasanya engkau adalah Imam Mahdi, sesungguhnya akan tumbuh di badanmu tahi lalat. Hanya langsung tumbuhlah tahi lalat. Dan dia lihat tumbuhnya tahi lalat tersebut dan kejadian-kejadian yang lain, kata Syekhul Islam, berkuluhu mimak insyaAllah, semuanya adalah apus-apusannya setan, semuanya adalah tipu daya setan. Dan ini adalah bahasan yang luas, seandainya aku sebutkan semua yang aku ketahui, ini saya membutuhkan satu jilid tebal untuk membahas tentang keanehan-keanehan, dan itu semua adalah makar setan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun manusia jika Rabb-nya mengujinya dengan Allah memuliakannya dan memberikan nikmat kepadanya, maka dia mengatakan Rabbku memuliakan diriku. Akan tapi jika Rabb-nya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, lalu Allah sempitkan rezekinya. sana ke mana? Qadara adalah dayaqa. Kalau sempitkan rezekinya, maka dia berkata, Rabbu menghinakanku. Kemudian Allah katakan, kalla. Firman Allah setelah ayat di atas yaitu kalla, kata tertulislah, kata-kata kalla di sini mengandung dua fungsi. Pertama zajr, yang kedua tanbih. Zajr artinya melarang, tanbih artinya mengingatkan. Atau untuk menarik perhatian. Kata-kata kalla ini pertama fungsi yang pertama adalah zajr, yaitu melarang ucapan semacam ini. Ucapan yang mengatakan kalau lagi gak punya duit, itu berarti Allah hinakan diriku. Ucapan yang terlarang. Kemudian menarik perhatian untuk memperhatikan berita yang akan disampaikan atau perintah yang akan diperintahkan setelah kata-kata kalla. Dan hal tersebut sesungguhnya tidaklah semua orang yang mendapatkan nikmat-nikmat duniawi. Yang nikmat duniawi itu dihitung atau dinilai sebagai karomah, ternyata benar-benar Allah memuliakannya. Dan tidak semua orang yang qadara alaihi dzalika, qadara alaihi dzalika, tanpa Allah sempitkan hal tersebut pada dirinya, maka dia adalah orang yang hina dengan sebab hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya terkadang dengan kesenangan dan terkadang dengan kesusahan. Dan terkadang Allah memberikan nikmat duniawi kepada orang yang tidak Allah cintai, dan kepada orang yang tidak, dan kepada orang yang bukanlah orang yang mulia di sisi Allah. Dan Allah berikan kepadanya nikmat dunia untuk apa? Istidraj. Agar semakin dia banyak berbuat maksiat. Dan terkadang Allah jaga orang yang Allah cintai dan orang yang Allah cintai dari nikmat-nikmat tersebut. Mana tidak diberi nikmat? Terkadang orang yang Allah cintai malah Allah jaga dari nikmat tersebut dalam maksiat, tidak Allah beri nikmat. Supaya martabat yang disisa Allah tidaklah berkurang dengan sebab nikmat duniawi, dan supaya orang tersebut tidak tersumut dengan sebab nikmat duniawi dalam perbuatan yang Allah beri. Allah tahu kalau orang ini Allah berikan kekayaan, dia malah jadi ahli maksiat. Maka Allah cegah dia dari kekayaan karena supaya dia tidak melakukan maksiat, karena Allah mencintainya. Wa idza karamatul awliya'i la budda ayakuna sababuha al-iman wa taqwa. Fa ma kana sababu al-kufr wal fusuq wal 'isyan fa huwa min khawariq a'da'illahi la min karamati awliya'illahi. Fa ma kana karamatu la tahsuru fi sholati wal qira'ati wa dhikri wa qiyamil laili wa du'ai wa inna ma tahsuru 'inda syirki مثل دعاء الميت والغائب او بالفسوق والعصيان واكل المحرمات كالقبائل مثل الحياه والزنافير والخنافس والدم وغير من النجاسات ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوه الاجانب والمغتان وحاله وخوارقه تنقص عند سماع القران والتقوى عند سماع مزام الشيطان فيرقص ليلا طويلا فإذا جاءت الصلاة صلى قائدا وينفر صلاة نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر منه ويتقلبه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ويهب سماع البكاء والتسبيح وتوجد عنده mawajidu fadhi ahwalun syaitaniyatun wa huya mimman yanaluhu qawlu ta'ala wa maja'su an dhikri rahman tuqayin lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Demikian juga perbedaan antara karomah, perbedaan antara karomah dan ahwal syaitaniyah. Yang namanya karomah wali, labudah pastilah sebabnya adalah iman dan takwa. maka segala kemampuan luar biasa yang sebabnya adalah kekafiran dan kefasikan serta maksiat. Apa beda fusuk sama isyan? Fusuk itu dosa besar, isyan ya, fusuk melakukan dosa besar, atau kemaksiatan secara umum, isyan. Maka ini adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah, bukan kalau wali-wali Allah. Maka siapa yang punya kemampuan luar biasa, namun kemampuan luar biasa ini tidak terwujud dengan sebab sholat, baca Quran, berzikir, sholat malam dan doa, namun terwujud ketika melakukan kesyirikan, yaitu berdoa dengan orang yang sudah mati. Di sini ada penegasan dari seluruh Islam, maksudnya berdoa kepada orang yang sudah mati dan atau kepada orang yang gaib lain tempat, ini syirik. Atau terwujud ketika melakukan kefasikan yaitu dosa besar. Atau terwujud ketika melakukan maksiat secara umum, atau melakukan memakan makanan yang haram, semacam makanan yang kotor, semacam makan ular, makan kumbang, walaupun habis kumbang, atau makan darah, dan makan najis-najis yang lain. Di sini Syekhul Islam terdapat darah dan najis. Atau ketika terwujud ketika bernyanyi dan ketika menari, sebagaimana dilakukan oleh orang sufi. Lebih-lebih lagi ketika menarinya itu bareng dengan perempuan yang bukan mahram, ajanib, dan dengan mudah, dengan anak-anak kecil. Kata sebagian salaf, pada perempuan ada satu setan dan pada murdan ada 10 setan. Karena murdan ini nanti sasaran umum. Sasaran umum. Dan umum itu lebih bahaya daripada zina. Wahaluhu dan kemampuan luar biasanya, salah satu makna hal itu kemampuan luar biasa. Wahawalikuhu dan kemampuan luar biasanya, keanehannya itu berkuat ketika mendengar Quran, dan semakin hebat pada saat mendengar seruling setan yaitu alat musik. Buktinya dia bisa berzikir sambil menari semalam suntuk, lailan tawilah, sepanjang malam. Terus ketika datang waktu sholat subuh, maka sudah lemas kakinya. Pas sholat fa'idhan, maka cuma bisa sholat sambil duduk. Itu pun yang kuru sholat tanah kodei. Dan sholat sambil duduk, ngebut lagi. Mematuk dalam sholatnya. Sebagaimana ayam jago mematuk jago atau yang lainnya. Dan orang ini membenci dan benci jika mendengar suara Al-Quran. Wayansur anhu, dan lari meninggalkan surah Al-Quran. Lari di sini maksudnya larinya hati. Itu tidak betah. Kata orang Jawa tidak jenak. Wayatakallahu, dan dia perlu takalluh, perlu memaksakan diri untuk bisa mendengarkan Quran. Kenapa? Karena tidak ada pada dirinya rasa cinta kepada Quran. Tidak ada perasaan dan rasa dan rasa lezat indah wujudihi ketika menghayati Quran. Namun dia suka mendengarkan tepuan dan jiulan wartawan jadah indah mawajidu, dan dia bisa terlena ketika demikian asik, bisa larut ketika mendengarkan acara tepukan tersebut. Wartawan jadah maknanya larut, tenggelam, asik. Fahadi, maka ini menunjukkan bahasanya kemampuan luar biasanya adalah kemampuan luar biasa kemampuan setan. Dan dia termasuk tercakup dalam firman Allah, dan siapa yang berpaling dari zikir Rahman. Zikir Rahman pada kita bahas ini ada dua penafsiran, dan pendapat yang paling kuat zikir Rahman maknanya adalah Al-Quran, peringatan yang datang dari Al-Rahman. Maka kami ikat untuknya setan, sehingga setan itu menjadi temannya. Dan ini adalah penafsiran Syekhul Islam Al-Quran berarti kuwasan. Jadi maksud di kuwasan adalah peringatan dari Al-Quran, sehingga maknanya adalah Al-Quran. Dan peringatan dari Allah, sehingga maknanya adalah Al-Quran. Dan Allah berfirman, dan siapa yang berbuat Al-Quran dari peringatanku, yaitu dari Al-Quran, maka untuknya ma'isyatan dhamma, untuknya penghidupan yang sempit. Sebagian ulama salaf mengatakan ma'isyatan dhamma maknanya adalah azab kubur. Alasannya karena lanjutannya ayat watah wanaksu, dan kami bangkitkan dia. Makanya sebelum berbangkit, makanya artinya dikubur. Ditambah ada dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahasanya makna ma'isyatan dhamma adalah azab kubur. Namun pendapat yang tepat bagaimana dikatakan sahabat Rahman Sa'di, ma'isyatan dhamma itu adalah bersifat umum, penghidupan yang sempit di dunia, demikian juga di alam kubur. Wanasuruh, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah mengatakan demikianlah datang kepadamu ayat-ayatku, maka engkau meninggalkannya. Nasiah itu punya dua makna dalam bahasa Arab, bimakna zuhul dan bimakna tak, dengan artian lupa dan artian meninggalkan. Dan yang dimaksudkan di sini adalah nisya nutarki. Wa kadzalika al-yawma tumsa, dan pada hari ini, maka demikianlah karena al-jaza min jinsil amal, maka pada hari ini engkau ditinggalkan, yaitu aku tinggalkan. Maka di sini terdapat isbat nisya nutarki kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah nisyan, namun nisyan di mana tarki. Maka nisyan di mana tarki adalah minas sifat subutiyah, termasuk sifat yang ada pada Allah. Sedangkan nisyan nuzuhur itu adalah minas sifat manfiyah, adalah sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penjelasan dari Syekhul Islam tentang makna panasitaha, yakni artinya tawtal amala biha, engkau meninggalkan beramal dengan ayat-ayatku. Berarti ini maksud ayat-ayatku adalah Al-Quran. Ibn Abbas mengatakan Allah memberikan jaminan siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, Allah beri dua janji. Pertama, tidak sesat ketika di dunia, dan yang kedua tidak akan dilupakan, tidak akan ditinggalkan oleh Allah di akhirat. Kemudian beliau membaca ayat di atas. Dia akan melihat Syekh Badar Musanab dan yang lainnya. Kata muhaqqiq, berdasarkan banyaknya jalur-jalur ini, maka insya Allah ini adalah riwayat yang sahih. Jadi beliau akan dan Syekhul Islam Jamiyah di Majelis Ibnul Qayyim telah menegaskan kesahihan nisbat tafsir ini kepada Ibnu Abbas, bagaimana Ibnul Qayyim di Miftah dari Sa'adah. Demikian kita bisa baca dalam kata bagian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.